jati. Mawas diri hendaklah jadi pribadi, tak mudah tergoda nafsu duniawi. Pikir panjang selalu berhati-hati, tegur diri mohon petunjuk ilahi. Yakin selalu padanya. Masa muda itu datangnya sekali, raihlah kesempatan yang Allah beri. Pantang hidup dengan kesia-siaan, jalanilah hari dengan penuh makna. Yakin selalu padanya.